sifrun mustadir ada pada alif, ada pada ya, ada dan juga ada pada waw. Terdapat di atas alif, waw dan ya. Tanda sifrun mustadir menunjukkan bahwasanya kalimat atau huruf yang di bawahnya, baik itu alif ataupun ya ataupun waw, tidaklah dibaca. Sehingga kalimat nabai tatkala waqaf naba, ketika wasal nabai dengan memendekkan kasrah, wa malaihi tanpa memanjangkan i, wa malaih atau wa malaihi. Baik, jadi wa malaihi dibaca dengan pendek, wa malaihi wasal ataupun wa malaih, dan tidak dibaca panjang seperti misalkan wa malaihi atau wa malaih. Baik, barakallahu fik. Ala khawfin min fir'aun wa malaihim an yaftinahum ila fir'aun wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'anin. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Berhenti pada nabai. Walaqad ja'aka min nabai. Akhtata ya akhi. Min naba. Tayyib, a'id. Walaqad ja'aka min naba. Tayyib. Tafadhal ya Arif. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Perjelas hamzah pada ja'aka. Beri jelasan lagi. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Walaqad ja'aka min naba'. Allah yubarik fik. Berikutnya sifar mustadir pada waw. Nah, tanda ini juga sama, yaitu menunjukkan huruf yang di bawahnya tidaklah dibaca wasal dan waqaf. Uli, ulu, wa ulad, ulaik, ulai. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Tafadhal ya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Tayyib. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba's. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba's. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم أولئك على هدى من ربهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أولئك على هدى من ربهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية